Afan Ustaz, mohon nasihatnya untuk kami para ikhwah dan ummahat agar senantiasa menahan diri untuk tampil nomor satu dan rasa tidak suka apabila ada yang melebihinya, serta senantiasa bersikap ramah kepada sesama, terutama kepada orang yang baru mengenal dakwah. Nam usikum bi taqwallah wa iyyakum wal ujub war riya wa hubbudh dhuhur. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati-hatilah dari penyakit-penyakit hati berupa bangga diri, sombong, riya dan sejenisnya. Tawadhu'lah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon nasihatnya bagi orang tua yang membiarkan anaknya usia 7-12 tahun tidak memakai jilbab ketika keluar. Ikhwan ibnina azakumullah, 7-12 tahun, walaupun mereka sebagian besarnya belum balig, tetapi hijab itu perlu pembiasaan. Hijab itu perlu pembiasaan. Tidak mesti bayi dikasih jilbab, enggak. Itu kadang berlebihan. Karena memang ya belum paham apa-apa dia. Tapi ketika umur 7 tahun mereka sudah mengerti, ayo jangan lupa kerudungnya. Sudah paham mereka. Sehingga terbiasa ketika diajak keluar, Mi belum pakai kerudung. Oh iya, ambil enggak kerudungnya. Atau ke orang lain atau ke abinya. Malu belum pakai kerudung. Itu harus ditanamkan sejak dini. Kalau teorinya nanti nunggu sampai sudah dewasa baru kita wajibkan, sekarang kamu sudah haid, maka pakailah kerudung. Dalam keadaan dari kecil gak pernah dilatih, akan susah. Mi panas, anu ini segala macam bantahan-bantahan. Sehingga terbiah, pembiasaan dari kecil. Bahkan kalau perlu dari sebelum umur 7 tahun. Bukan memaksa, jangan dipaksa karena masih kecil. Tetapi sudah dibiasakan agar mereka terbiasa. Apa hukum menyediakan kantung kotak untuk amplop di acara pernikahan? Mohon penjelasannya. Maksudnya yang makan suruh bayar gitu. Di dalam walimah barakallahu fikum, yang disunahkan adalah undangan makan. Aulim walau bisya. Walimah lah. Walaupun dengan satu ekor kambing. Ini ajak mereka untuk gembira bersama. Di samping mereka menyaksikan. Sebagai saksi-saksi bahwa engkau telah menikah. Dan Nabi menyatakan a'linun nikah. Umumkanlah pernikahan. Agar tidak terjadi fitnah ketika dia berjalan dengan seseorang wanita. Loh, itu orang jalan sama siapa? Oh, udah nikah kemarin. Tahu begitu. Barakallahu fikum. Adapun masalah amplop, saya tidak bisa menjawab apa-apa karena saya tidak tahu hukumnya. Barakallahu fikum. Yang jelas bukan itu intinya walimah. Bukan untuk mengumpulkan sumbangan. Barakallahu fikum. Kalau secara umum meminta-minta itu dimakruhkan, makruh hukumnya. Barangkali menyediakan kotak kan berarti minta tuh, ya, secara tidak langsung, ya. Apalagi ditulis, ya, tidak perlu bawa apa-apa, uang saja, ya. Ada yang seperti itu ditulis, ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Enggak perlu membawa hadiah-hadiah, kalau mau ya uang saja. Nah. Afwan Ustaz, mohon penjelasannya, membenci orang soleh apakah termasuk tanda kemunafikan? Naam, salah satu ciri-ciri mereka adalah membenci para sahabat. Membenci muhajirin, membenci Ansar, itu tanda-tanda munafik. Membenci para ulama, para a'immah, paling tidak, paling sedikit, bukan dia munafik, tetapi ada penyakit nifak. Sebab nifak itu seperti penyakit yang tumbuh. Artinya tidak mesti orang yang punya sifat itu berarti munafik. Bukan. Tapi ada di sana penyakit nifak. Mohon nasihat untuk umat salafiyin agar tidak salah paham dari sufi. Karena mereka berpakaian seperti pakaian ahlus sunnah. Mereka berjenggot, berjubah, bercadar dan lain-lain. Padahal mereka kaum sufi. Maksudnya jadi gimana? Sesungguhnya ada perbedaan. Biasanya mereka pakai jubah, pakai imamah tapi ngerokok. Saya gak pernah lihat ada seorang ahlus sunnah salafi yang merokok. Yang kedua, biasanya karena gak sempat pulang ke rumah, maaf ya, agak bau ya, yang suka keliling-keliling dan sebagainya. Padahal termasuk sunnah bukan hanya jubahnya. Termasuk sunnah adalah bersih, wangi, itu juga termasuk sunnah ya. Barakallahu fikum. Ada satu lagi, isbal. Seringkali mereka jubahnya di bawah mata kaki. Karena mereka memakainya bukan karena ilmu. Mereka hanya ikut-ikutan. Sehingga ikut-ikutan memakai jubah, tapi gak ngerti yang sunnah seperti apa. Sehingga sering isbal. Barakallahu fikum. Demikian pula, kumisnya dipotong habis. Saya keliling dulu barangkali ada yang potong habis. Padahal Nabi SAW menyatakan ahful liha wa qassus syawarib. Ya. Biarkan jenggot dan guntinglah kumis. Qass, kata para ulama, bukan dipotong habis. Ya. Tapi mereka dipotong habis. Ya. Yang sunnah adalah dirapihkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jangan lebih dari mulutnya. Jangan lebih dari mulutnya. Dipisahkan antara jenggot dengan kumisnya. Potong, tidak nyambung. Dan itu semua dibahas barakallahu fikum dalam iqtida' siratal mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Konsekuensi jalan yang lurus untuk berbeda dari golongan-golongan ashabil jahim. Apa hukum memotong jenggot? Ah, barusan dijawab. Alhamdulillah. Apakah dosa besar menyelisih sunnah, menyelisih perintah Nabi? Ya dosa. Barakallahu fikum. Ini sudah dijawab. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Apa terjemahan barizah di dalam ayat tersebut? Dalam terjemahan Al-Quran disebut rata. Dalam majalah syariat disebut dengan datar. Emang apa bedanya datar dengan rata? Barakallahu fikum, sama. Datar yakni rata. Bahwa kami akan jadikan bumi ini rata dan kami akan kumpulkan manusia di atasnya. Apa perbedaan zakat dan sedekah? Jazakumullah khair atas penjelasannya. Zakat termasuk sedekah. Sedangkan sedekah belum tentu zakat. Mengapa demikian? Karena sedekah itu adalah sedekah, memberikan sebagian hartanya untuk kaum muslimin yang fuqara ul masakin dan sebagainya. Sedangkan zakat adalah sedekah yang diwajibkan. Jadi sedekah ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Sedekah yang diwajibkan disebut zakat. Diwajibkan atas siapa? atas orang yang memiliki harta sudah lebih dari nisab dan sudah lewat satu haul, maka terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat hartanya 2,5%. Itu zakat. Tetapi apapun yang dia keluarkan membantu si pulan sya'alan, walaupun bukan 2,5%, walaupun belum satu haul, itu sedekah semua. Semua yang kita keluarkan fisabilillah adalah sedekah. Barakallahu fikum. Hatta luqmah tada'uha fi fimra'atik takun sadaqah. Hingga luqmah, satu suap yang kamu letakkan di mulut istrimu akan dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Tadinya siapa itu? Istrimu itu. Orang lain sama sekali. Kamu ambil, kamu pelihara, kamu kasih makan. Masya Allah. Bagus sekali itu, sedekah. Jangan lupa, kamu berikan uang belanja itu sedekah, sehingga jangan bakhil untuk memberikan belanja kepada istri. Karena itu dicatat sebagai sedekah. Jazakumullahu khairan. Allah yabarik fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.